kau akan datang sendiri Sukini. Tunggulah besok jam 11 malam. Akan aku buktikan kalau aku jantan. Ingat, jangan kau tutup pintu kamar. Bukalah dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cinta. Sukini, Sukini. Ya, ya. Jika orang menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga padamu, maka aku akan menyatakan cinta dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu untuk ini. Untuk ini, siaplah besok malam. Baju setengah baju, supaya aku mabuk memandangmu, dan setelah mabuk aku akan menciummu. Untuk ini, untuk ini, ya. Aku akan datang sendiri padamu, hai mbok untuk ini yang janda, tunggulah. Besok jam 11 malam akan kubuktikan bahwa aku jantan. Janganlah kau kunci pintu kamarmu, hai mbok tukini yang janda. Bukalah dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cintaku. Jika orang suka menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga, maka aku akan nyatakan cintaku dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu. Oh. Siaplah besok malam, berbaju setengah baju, supaya aku mabuk memandangmu, dan setelah mabukku akan menciummu. Oh, mbok tukini, tunggulah besok malam. Awas ya, gosok gigimu, dan ingat, jangan engkau kunci pintu, agar ku tak usah ngetuk lagi. Jika aku sudah masuk, kunci dan selotkan pintu. Lantas kita play ding dong dan jangan berisik, nanti anakmu bangun. Kita bisa ketahuan loh, takut kalau dia neriakin. Yeay, tua-tua i main kuda-kudaan, malam-malam i guyon bulat-bulatan. Malu dong, malu mbok, malu dong mbok. Tunggu mbok, besok mbok, siap mbok, yeay. Ingat mbok, waspada, oke mbok.